نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله Pertama biasa kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan kita taufik untuk dapat kita meneruskan pengajian pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, agak mungkin ramai yang belum lagi sempat yang sampai kerana mungkin hujan sebagainya. Jadi macam mana kita akan teruskan dan minta maaf kena kelewat tak dapat cepat lah. Assalamualaikum. Baru juga start kita baru start. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Baik, kita teruskan pengajian kita pada malam berbahagia ini. Hadis kita telah sampai pada hadis yang ke-46. Qala al-musannif rahimah ta'ala wa an Talhata ibn Musarrif an abihi wa an jaddihi qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. ابن طلحة بن مصرف بن daripada أحياء أيحنه daripada datuknya رضي الله عنه berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara kumur-kumur dan istinshaq, ini memasukkan air ke dalam hidung. Biografinya adalah Talha itu Abu Muhammad atau Abu Abdullah Talha bin Musarrif. Ia adalah salah seorang tokoh dan pemuka daripada kalangan tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 112. Dan dalam Talkhisul Habir ada dalamnya Laith ibn Abi Sulaim, dan dia adalah seorang yang daif. Di antara perawi yang kita lihat menjadi sebab kelemahannya adalah dia, namanya adalah Laith bin Abi Salim, dan dia adalah seorang yang daif. Dan Ibn Hibban mengatakan yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil. Kenapakah dia daif? Dia daif kerana dia banyak menukar-nukarkan sanad, dan juga dia banyak merafa'kan sanad-sanad yang mursal. Jadi apabila ada sanad yang mursal, kalangan kita lihat dia merafa'kannya padahal tidak sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia telah menyambungkannya. Dan beliau juga mendatangkan daripada siqat apa yang bukan daripada hadis mereka. Maknanya perawi betul sahih ini, tapi masalahnya matan ni bukan matan dia. Jadi matan sebenarnya matan orang lain. Dia datangkan apa perawinya, masya-Allah semua boleh dipercayai. Cuma apabila kita lihat permatannya, matan ini tidak pernah diriwayatkan oleh perawi tersebut. Itu maksudnya. Ibn Qattan menolaknya, dan Ibn Ma'in, begitu juga Imam Ahmad. Imam Nawawi mengatakan dalam Tahdzibul Asma', ittafaqal ulama'u 'ala dha'fihi, maka ulama telah bersepakat atas kelemahan dia. Ulama mengatakan bahawa dia lemah dan mengatakan adalah sepakati atas kelemahan dia. Kerana banyak, satu saja dia buat tadi, itulah cukup melemahkannya. Satu saja perbuatan yang dilakukan, kalaulah misalnya dia hanya menukar sanad saja, asanid dia tukarkan, dah lemah sunannya. Atau dia merafakkan marasil, sudah pun lemah. Begitu juga kalaulah dia menukarkan apa misalnya matan-matan kepada yang bukan merawikannya, juga adalah merupakan lemah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa telah disepakati akan kelemahannya. Dan ini yang dinamakan ulama sebagai jarhun mufassal. Jarhun mufassal mana diterjerihkan secara tafsil, secara terperinci. Diterjerihkan secara terperinci. Ada banyak salah ni. Kita boleh dengar tak? Kena tekan-tekan eh. Okey, jadi kita katakan bahawa apabila kita katakan bahawa salah seorang daripada perawi daif, Selalunya kalau kita lihat, kalau ramai mensahihkannya, yang hendak mendaifkannya perlu datangkan sebab kenapakah dia daif. Kalau tak didatangkan sebab kenapa dia daif, di sini kita kata dia punya tadif itu tidaklah kuat. Tetapi perlulah didatangkan tadif, ataupun dia boleh dikatakan daif. Kenapa daifnya? Daripada surat mana? Harus disertakan supaya jadilah dia sebagai jarhun mufassal. Kerana kalau kita lihat, kalau ada taufik-taufik yang mufassal dengan jarh yang tidak mufassal, kita kata dikedepankan taufiknya. Tetapi kalaulah ada taufik yang mufassal, kita kata barulah dikedepankan apa tajrih dia atau jarhnya ada yang mufassal ataupun ta'ifnya adalah mufassal, maka kita katakan dikedepankan ta'if di situ. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kalaulah seseorang hendak dalam dasar jarh ta'dil ini, kita katakan dasarnya kalaulah secara umum, kalaulah memang seorang itu perawi yang kuat, kita kata dia kuat. Tapi ada sesuatu sebab menyebabkan dia keluar daripada kategori tersebut, maka perlu dijelaskan apa sebabnya dia terkeluar. Kenapa tak boleh ambil daripadanya? Kenapa dia tak fiqah? Kenapa dia tidak adil? Dan kenapa dia tidak dhabit dari surat itu? Jadi pertama kita kata daripada dua surat, dia mestilah fiqah ataupun kita adil, adil dengan dhabit. Ada seseorang yang kita lihat kepribadian dia masya Allah baik sekali, soleh, tak pernah berbohong dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah dia tidak dhabit. Dhabit mana? Dia mesti dua syarat ni. Seorang perawi ini mestilah dia ada dhabt, dia ada adalah. Dia mesti ada dhabt dan dia mesti ada adalah. Kalau dia tak ada, dia hanya ada adalah, tak ada dhabt, mana dia ada keadilan, mana dia memang seorang yang soleh, seorang yang baik, tak pernah, tak ada, tak ditomahkan kepada punya pendustaan dan sebagainya. Seorang yang kita kata clean lah, kita katakan bahasa kita clean dari sudut pada sudut dia punya kepribadiannya. Tetapi apabila datang kepada doubtnya, kemampuan dia untuk kita kata menyimpan akan maklumat tidak baik, kita kata tak boleh diterima juga. Jadi kalaulah ada tafsil berkenaan kenapa dia lemah, misalnya dia sebagai itu, kita lihat sebagian ulama mengatakan ada sebagian perawi kuat tapi dia lemah semasa akhirnya, masa-masa sedang dia dah agak usia lanjut. Maka di sini kena perhatian, kalau ada periwayatan yang masih usia dia lanjut, tak boleh jadi kuat. Kalau sebelumnya, maka kuat. Maka ini dia dinamakan sebagai tafsir. Ataupun kecelaannya itu adalah daripada sudut misalnya adalahnya. Dhabit, seorang yang kuat, hafalan dan sebagainya. Tetapi dia ada misalnya masalah adalah. Maka dengan itu tak ada boleh diambil. Misalnya ada kefasikannya, ada bid'ahnya, ada punya perkara yang kita kata menyebabkan kita kata tak boleh diambil kerana dia dituduh sebagai seorang yang berdusta, kerana dia pernah berdusta kepada seseorang atau pada binatang dan sebagainya, maka ditakuti boleh berdusta ke atas Rasulullah SAW. Itu dinamakan muttahamun bil kadhib. Atau yang dia memang kita kata kadzab, maknanya memang confirm dia telah berbohong ke atas Rasulullah SAW, maka di situ dia nak diberikan nama gelaran sebagai kadzab. Kalau orang-orang seperti ini kita lihat dah dicela daripada sudut mana dia punya, sama ada daripada dhabtnya, daripada adalahnya, daripada sudut misalnya keadilannya atau dari sudut hafalannya secara terperinci, maka diambil dia punya kita kata dia punya kecelaan tersebut atau tadhif tersebut. Jadi dengan itu kita kata, perlu mengambil perhatian daripada sudut perawi ini, dia ada beberapa syarat dan syarat ini penting kita mempelajarinya dan kita memahaminya agar kita tahu daripada sudut manakah dia lemah. Kadang-kadang bukan sudut kepribadian adalah dia, tapi dari sudut hafalan dia dan sebagainya. Sebagaimana pula yang sebahagian pula adalah dari sudut adalah dia, kerana misalnya sebagai seorang yang mutasyayyid, misalnya perawi yang mutasyayyid, kita kata daripada sudut adalah dia. Dan masalahnya apabila mutasyayyid juga kita lihat perawi yang syiah misalnya, dia ada dia punya kemungkinan di situ dhabt dia juga tidak bagus. Adalah dia tak bagus kenapa? Kita kata kerana orang yang kita cenderung kepada misalnya selain daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka ada bawa agenda-agenda tertentu dengan membawa misalnya masalah apa perkara-perkara yang hendak diterangkan. Sebagai contoh yang banyak kita lihat diambil orang, hatta orang-orang kini kita lihat orang-orang ulama yang terkesan juga daripada ahli sunnah mengambil daripada hadis-hadis yang kita lihat diriwayatkan daripada perawi-perawi Syiah. Dia banyak di antaranya dalam periwayatan sejarah, riwayat tarikh misalnya. Dalam periwayatan tarikh banyak juga kita lihat. Sebab tu kisah misalnya kisah yang berlaku di antara perbalahan di antara misalnya Muawiyah dengan Ali, kita lihat ditukarkan senarionya sehingga kita rasa memanglah dizalimi misalnya. Padahal sebenarnya tidak ada kezaliman yang kita lihat seperti mana yang mereka maksudkan. Jadi sebab itu, kenapakah berlaku demikian? Kerana periwayatan-periwayatan diambil sebenarnya banyak daripada perawi yang dinamakan sebagai Abi Mihnaf. Dan Abi Mihnaf dalam Imam Tabarani Tabari telah banyak meriwayatkan daripada beliau juga. Ya, walaupun kita lihat Imam Tabari tak boleh dia meriwayatkan dan meletakkan nama-nama perawi tersebut, dia telah ahalah. Maka kita ada kaedah juga dasar. Sesiapa ulama alim yang meriwayatkan sesuatu hadis, asar, sirah dan sejarah dan sebagainya, lalu dia telah meletakkan sanadnya, dia telah membentangkan sanadnya sampai kepada habis misalnya, maka kita ada dasarnya ialah faman asnada faqad ahal. Bagi ulama ni dia ada dasar ini, faman asnada faqad ahala. Barang siapa yang telah bersanadkan, ini meletakkan sandarannya, maka dia telah menunjukkan jalan. Dan apa menunjukkan jalan? Menunjukkan jalan siapa nak cari, nak kena pasti dia sahih ke tidak, dia tahu. Sebab itu kita lihat sanad ini bukan bermakna apabila ulama kita kata misalnya sebagian orang dia bersandarkan bahawa apabila ulama ada letak sanad mesti sahih hadisnya. Tidak bermakna demikian. Maknanya dia inilah di amanah ilmiah yang dilakukan. Maknanya diletakkan secara dibentangkan ilmu itu secara amanah. Di mana daripada mana dia dapat, dia terangkan semuanya sanad-sanad tersebut. Bagi dia mungkin dia tak ada letakkan benda situ bahawa semua yang diriwayatkan itu sebagai satu periwayatan yang sahih. Sebab itu ulama-ulama banyaknya tidak letakkan syarat bahawa setiap periwayatan itu periwayatan yang sahih. Melainkan berapa imam saja yang meletakkan sebagai dalam sahih ini. Misalnya sebab Imam Bukhari, Muslim misalnya telah dikatakan bahawa apa yang mereka kumpulkan dan mereka riwayatkan semuanya adalah kitab mereka adalah sahih. Mereka telah meletakkan satu jaminan. Berbeza dengan mereka yang meriwayatkan secara dan meletakkan sanad. Jadi apabila sesiapa yang dah meletakkan sanad sebenarnya tak boleh bersalahkan orang tersebut. Dia dah beri dah tunjuk jalan. Macam mana kita nak tahu adakah dia sahih ke tidak? Kajilah sanad tersebut. Kalau dah kaji sanad tersebut baru kita tahu sahih ke tidak. Baru dapat menilai akan periwayatan-periwayatan yang telah diriwayatkan. Jadi kita katakan di sini bahawa ada orang yang mungkin kita apabila melihat kita menolak hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah misalnya, yang telah diriwayatkan oleh Tirmizi misalnya, dengan Nasa'i dan sebagainya, contoh misalnya dengan imam-imam lain seperti Imam Ahmad, Abu Daud dan sebagainya, maka kita katakan ini tidaklah bermakna kita katakan bahawa kita menolak, kita katakan bahawa mereka-mereka ini telah mengatakan ini sahih. Tidak, dan bahkan apabila mereka awak kata bahawa semua hadis-hadis yang telah diriwayatkan ini sahih, kita kata salah. Sebenarnya tidak demikian. Kerana mereka sendiri telah melakukan kewajipan mereka. Apakah kewajipan mereka? Faman asnada faqad ahal. Barang siapa yang telah bersanad, ini telah meletakkan sanad, maka dia telah tunjuk jalan. Kalau dia dah tunjuk jalan, alhamdulillah. Maknanya kita katakan siapa yang mengambil sesuatu dalil itu ke atasnya lah untuk menentukan sebenarnya adakah hadis itu hadis sahih ataupun tidak. Maka dengan itu tidak ada percanggahan sebenarnya oleh sebahagian orang yang kita lihat apabila dia tidak mengambil sesuatu hadis daripada perawi-perawi daripada misalnya kitab-kitab daripada imam-imam yang mempunyai kitab-kitab hadis misalnya, kita kata kerana apa? Kerana dasarnya bukan kerana kita mencelah mereka atau kita memperkecilkan kedudukan buku mereka dan sebagainya, tetapi kita telah mengkaji sanad yang telah mereka tunjukkan kepada kita sama ada boleh digunapakai ataupun tidak boleh digunapakai. Jadi dengan itu kita kata tidak ada masalah dan tidak ada perlu kita rasa bersalah misalnya, atau kita menyalahkan orang misalnya apabila mereka kata hadis ini hadis daif. Kerana hadis daif ini bukanlah daripada perawi yang meriwayatkannya mesti sahih atau tidak, tetapi kita lihat daripada sudut periwayatan tersebut. Jadi dengan itu telah kita letakkan dasar-dasar umum bagi kita punya setiap pendalilan kita. So Sebab tu ulama menerangkan dalam dasar-dasar istidlal, dalam dasar kita mengambil dalil, apa yang perlu kita lakukan pertama? Pertama sekali kita haruslah pastikan hadis itu ataupun dalil itu dalil yang sahih. Setelah kita pastikan dalil itu dalil yang sahih, maka perlu kita pastikan pula bahawa istidlal dalil tersebut adalah sahih. Kerana tak semestinya dalil yang sahih datang kan, lalu apabila diistidlalkan dalil tersebut, diambil dilakukan pendalilannya, dikeluarkan dalil, dikeluarkan wajah pendalilan, maka keluarlah berbeza pendapat. Kita kata di sinilah kita harus lihat juga bagaimana pendalilan itu dilakukan juga dengan sahih. Kemudian kita katakan barulah kita, setelah kita tahu dia sahih, pendalilannya sahih, maka kewajipan atas kita mengambilnya. Tak ada hujah bagi kita untuk menolaknya. Dan ini berlaku pada semua dalil, semua dasar-dasar dalil itu haruslah kita lihat menjadi pegangan kita. Kerana pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah inilah, dia semua dalil yang sahih dan wajah yang pendalilan yang sahih adalah hujah dia. Di situlah baru dijadikan daripada sudut itu dia punya mauqif, dia punya pendirian. Tidaklah diletakkan pendirian dahulu lepas tu cari dalil. Mana dalil untuk sokong kita punya pendirian? Tidak. Tetapi semua dalil adalah pendirian kita yang sahih. Dalil yang sahih, dan wajah yang sahih, dalil yang kita lihat di pendalilan juga ada pendalilan yang sahih, maka di situ kita kata barulah kita ambil kita apa? Barulah kita katakan bahawa boleh semua sudah sahih. Kita kata barulah kita katakan bahawa dalil itu dalil yang boleh diambil dan menjadi boleh dijadikan sebagai hujah kita, boleh dijadikan sebagai pegangan kita. Jadi dengan itu kita katakan perlu, kalau kita tidak jelas perkara ini, maka kita akan masalah dasar ini kita tidak faham. Kemudian kita katakan juga bahawa apabila kita menjadikan pendalil, apabila kita menjadikan setiap dalil-dalil yang sahih ini pendirian kita, maka kita telah datangkan bahawa dasar kita adalah, pegangan kita adalah semua yang sahih adalah pegangan kita. Jadi dengan itu kita menolak semua sesiapa yang kita lihat mengkedepankan pendirian dahulu baru cari dalil. Kerana dasar ini dasar yang kita kata salah, kerana dia telah mengenepikan dalil-dalil lain. Ini golongan ini akan kita lihat akan datang kepada dua jenis golongan. Sama ada dia akan dinamakan sebagai golongan yang mengambil kalaulah misalnya dalam bab akidah ni, sebagai golongan ini dinamakan sebagai golongan wa'idiyah dan satu golongan yang dinamakan sebagai wa'diyah. Golongan wa'idiyah ni dia ambil dalil-dalil yang misalnya mengancam, lalu dia kata maka dengan itu dia mewakili dasar bahawa siapa lakukan dosa, dosa besar, keluar dari Islam, atau mereka lakukan dosa besar maka dalam neraka. Tidak di antara dia satu manzilah, satu kedudukan, tidak di antara dua kedudukan. Golongan kedua pula wa'diyah, mana golongan yang mengambil dalil-dalil yang baik-baik sahaja, berita gembira sahaja. Orang selagi dia beriman dia masuk syurga misalnya. Kemudian walaupun macam mana besar macam mana dosanya pun dia akan masuk syurga kerana dia beriman. Jadi golongan ini dinamakan sebagai golongan wa'diyah, di mana kita lihat dia orang, mereka ini akan juga mengatakan perkara-perkara yang salah, seperti di antaranya golongan ini golongan murjiah yang mengatakan tak ada kesan amalan dengan iman. Jadi dengan golongan ini, golongan dinamakan golongan wa'diyah, di mana dengan itu datanglah pandangan-pandangan seperti murjiah dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan masalah mereka adalah mereka tidak mengambil dalil secara keseluruhan. Allah SWT mengancam seseorang daripada melakukan dosa seperti dosa kefasikan, pembunuhan dan sebagainya, juga mengatakan bahawa tidak melibatkan orang itu terkeluar daripada Islam. Memang ada kekufuran, tapi kekufuran itu lebih kepada kufuran nikmat, kerana Nabi SAW bersabda sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, memaki seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kekufuran ini adakah dia boleh dibawa kepada kekufuran yang keluarkan orang daripada Islam? Kita kata tidak. Kerana dalil yang lain menunjukkan wa in ja'a ta'ifatun minal muslimin iqtatalu fa Allah ayatnya lupa Datang ayat kita akan terang, kita akan ulangkan lagi. Dalam ayat Allah menerangkan bahawa dah, apabila ada akan ada dua kumpulan muslimin yang akan berbunuh-bunuhan. Yang menunjukkan kepada kita bahawa bunuh-bunuh ini tidaklah menyebabkan orang itu keluar daripada Islam. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dengan itu perlu digabungkan semua dalil. Dalil wa'ad, dalil wa'id. Dalil yang kita lihat mengupakan ancaman dan juga dalil-dalil yang merupakan berita gembira dan sebagainya. Jadi dengan itulah kita katakan bahawa apabila kita dasar kita benar, jelas, kita akan menjadikan setiap adillah yang sahihah yang telah dikeluarkan juga wajah pendalilan yang sahih adalah dalil kita, pegangan kita. Sebab itu kita tak jadi golongan yang mana kita lihat ekstrim pada satu bahagian atau ekstrim pada sebahagian yang lain. Kita lihat golongan wa'ad dengan wa'adiyah misalnya. Golongan qadariyah dengan jabariyah misalnya. Golongan. Jadi kenapakah berlaku demikian? Kerana mereka ambil daripada satu sudut pendalilan, tidak mengambil sudut yang lain. Jadi dengan itu kita perlulah daripada ini. Begitu juga dalam bab fikih. Kalau kita kata dalam bab akidah, kita lebih-lebih lagi kita haruslah merangkumi semua dalil dan kita haruslah mengkajinya. Lepas itu semuanya yang sahih kita telah mengambil telah memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Dan dalam hadis itu, walaupun kita lihat daripada hadis ini ada dalil dalilnya yang digunakan itu tidak sahih, maka adakah kita katakan bahawa pendalilan ini ataupun kita katakan kenapakah imam Sanani ataupun kita sebelumnya lagi kita lihat Ibn Hajar meletakkan dalam babnya hadis ini dalam bab tersebut. Jadi dari sini kita dapati bahawa apabila dia telah diterangkan tentang setiap daripada sunnah wudu, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan di sini bahawa apabila dah diterangkan dalam kita bermadmadah dengan juga beristinsyak, kebanyakan hadis yang menerangkan bahawa dilakukan dengan satu kali, maknanya cedok, satu ghurfah, satu cedok. Maka dengan itu kita katakan yang rajih, yang lebih tepat adalah dengan satu cedok. Tetapi kalau ada orang berdalilkan dengan dalil ini, kita kata bahawa pertama kita katakan dalilnya dalil yang da'if. Tetapi kalau dia lakukan atas dasar kita kata ketidakmampuan dia untuk melakukan semuanya, kita kata itu masalah lain. Kerana kalau ketidakmampuan, kita kata bukan dasarnya dasar dalil. Dia lebih ke dasar kita ada ketidakkemampuan. Maka apabila tidak ada kemampuan untuk melakukan secara serentak, kerana banyak macam sebab, tangannya kecil ke, atau airnya tidak apa, airnya sikit sangat sebagainya, atau sebagainya, contoh-contohnya yang kita boleh datangkan, maka kita kata dibalik kepada keperluan yang mendatang. Tapi kita katakan bahawa kedua-duanya ini amalan yang dilakukan, yang terakhir ini, kalau dilakukan itu kita kata tetap sah wuduknya. Kerana dasarnya adalah bahawa mad-madah dengan istinsyak itu dapat dilakukan. Dapat dilakukan. Cuma kita kata yang sunnahnya adalah satu ghurfah yang lebih baik. Kita pergi kepada penerangannya. Tafsir hadis hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah kerana termasuk riwayat Laits bin Abi Sulaim, sedang ia daif. Imam Nawawi berkatakan para ulama telah sepakat mengenai kedaifannya. Telah kita serangkan. Abu Dawud berkata, saya mendengar Ahmad berkata Ibn Uyayna berdalil bahawa ia mengingkari dan berkata, ada apa dengan Talha bin Musarrif dari ayahnya dan dari kakeknya? Hadis tersebut adalah dalil pemisahan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, iaitu dengan mengambil wuduk, mengambil untuk kedua air yang baru. Dan juga ditegaskan oleh hadis Ali radhiyallahu an dan Uthman bahawa keduanya memisahkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian berkata, demikian inilah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dikeluarkan oleh Abu Ali Ibn As-Sakan dalam sihahnya. Dan pendapat ini yang dianuti oleh jumhur. Al-Hadawiyah berpendapat bahawa yang sunnah adalah mengumpulkan keduanya dengan satu cerukan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dan hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya dari satu cerukan. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Daud. menyatukan keduanya diriwayatkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu dari 6 jalan, dan salah satu antaranya sebentar lagi akan disebutkan. Demikian pula hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain. Dalam lafaz lain milik Ibn Hibban, 3 kali daripada 3 kali sepenuh telapak tangan. Dan lafaz milik Imam Al-Bukhari, 3 kali dari 1 kali ceduk. Meskipun kedua riwayat ini memang ada, iaitu antara memisahkan dan menyatukan, tetapi yang dekat kepada kebenaran adalah diberikan pilihan dan semuanya sunnah. Meskipun riwayat tentang mengumpulkan lebih banyak dan lebih absah. Yang terpilih dalam asyarah adalah memberikan pilihan, dan ia berkata, pendapat tersebut adalah pendapat Imam Yahya. Perlu diketahui bahawa mengumpulkannya terkadang dengan satu ceduk dan terkadang dengan 3 kali ceduk, sebagaimana hal itu disyaratkan zahir ucapan hadis. Dari satu kali sepenuh telapak tangan dan dari satu ceduk, dan juga terkadang mengumpulkannya dengan 3 kali ceduk, setiap satu kali dari ketiganya ketiganya satu ceduk, sebagaimana dijelaskan. 3 kali dari 3 kali sepenuh telapak tangan. Al-Baihaqi berkata dalam Sunan, setelah menyebutkan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung setiap kali dari satu ceduk, kemudian beliau mengulangi dari tiga kali ceduk. Ibn lanjut menuturkan dalam, dan hal itu ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Zaid, lalu menyebutkan dengan sanadnya. Dan di dalamnya disebutkan, kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta menghembuskan 3 kali dari 3 kali ceduk air. Kemudian ia berkata, diriwayatkan oleh Bukhari dalam As-Sahih, dengan demikian maka jelaslah kemungkinan ini. Kita katakan di sini bahawa yang hadis yang akan kita datangkan ini akan menerangkan juga bahawa apabila kita kata 3 ceduk itu, adakah 3 ceduk yang berpisah, maknanya dipisahkan daripada hidung, mulut, lepas itu baru dimasukkan kepada hidung. Di sini kita katakan bahawa dalam pendapat yang tadi, kita ada 2 pendapat tadi. Yang tadi saya katakan bahawa adalah sekali ceduk, maknanya 3 kali, 1 kali ceduk, 1 kali ceduk, 1 kali ceduk, 3 kali ceduk tersebut. Tapi apabila kita pergi pada hadis yang kedua selepas ni, akan lebih jelas lagi dalam bab ini. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanfara thalathan yumadmidu wa yunthiru min al-kaf alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Dari Ali radhiyallahu an mengenai sifat wudu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung pada telapak tangan yang digunakan mengambil air. Hadis ini menunjuk termasuk dalil menyatukan keduanya dan mengandung makna dari satu atau 3 cedukan. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu fi sifatil wudu, thumma adkhala yadahu fa mamada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalathan. Dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu kali ceduk, beliau melakukannya 3 kali. Jadi di sini kita lihat dia tidak yafsilu bainahuma. Kalau yang tadi hadis yang pertama tadi kita bacakan, dia yafsilu bainahuma, mana dia pisahkan antara kedua-duanya. Dari cedukan itu cedukan yang berbeza. Kita kata bahawa dari dasar yang kita lihat berhadis ini dengan hadis yang sebelumnya, menerangkan kepada kita bahawa apabila dikatakan cedukan yang diambil berkali-kali itu adalah untuk cedukan untuk kedua-dua mulut dan juga kepada hidung. Jadi dengan itu cedukan itu adalah sebagaimana yang kita katakan, yang kita tarjihkan adalah tidak dipisahkan, satu kali cedukan untuk mulut, satu kali cedukan untuk hidung. Dengan itu kita katakan bahawa hadis ini lebih menjelaskan lagi kedudukan cedukan tersebut. Wallahu ta'ala. Penjelasan kalimat daripada Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, iaitu sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya itu ke dalam air, lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tidak disebutkan istintar, menghembuskan dan air dari hidung. Dan ini dimaksudkan hanyalah menyebutkan bahawa cukup dengan satu kali cedukan air yang dimaksudkan ke dalam mulut dan hidung. Adapun menghembuskannya bukan maksud daripada hadis tersebut. Maka kalau kita lihat apabila tidak disebutkan ada istinsar, tidaklah bermakna tidak ada istinsar disebutkan sini, maka bukan bermakna tidak dilakukan istinsar. Kalau dah masukkan hidung, mestilah kita lihat secara dasarnya haruslah dikeluarkan semula. Itu kita kata tidaklah perlu diterangkan. Tetapi bukan lagi kita katakan juga bahawa dia bukanlah wajah istishhad atau wajah istidlal mereka. Wajah istidlal ni wajah pendalilan. Jadi wajah pendalilannya bukan di situ. Jadi dikatakan pendalilannya adalah dalam memasukkan air tersebut mulut, lepas itu terus hidung. Itu dalil wajah pendalilannya. Jadi tak disebutkan atau disebutkan akad istinthar tak ada kaitan dengan pendalilan tersebut. Faham eh? Jadi dengan itu dia kata bahawa dia tak disebutkan. Kenapa? Kerana tidaklah ada kepentingan di situ. Baik. Dari satu cedokan Al-Kaf dapat dijadikan muzakar dan mu'annas. Kita ada dasar bahasa Arab. Bahasa Arab ni kita lihat, kalau dua, kalau sesuatu anggota badan yang ada dua, dua apa? Mana ada pasang lah. Sesuatu anggota badan yang ada pasangan, maka dia adalah mu'annas. Maka boleh mengatakan di sini bahawa mu'annas ni adalah mu'annas yang yang apa, yang majal lebih. Maka di situ dengan itu bolehlah dilakukan kedua-duanya, muzakkarkannya ataupun dimuannaskannya. Faham eh? Sebagai contoh, kita, siapa dah belajar bahasa Arab? Ada semua boleh, dah boleh bahasa Arab eh, sedikit sebanyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mata, apa kita, apabila kita kata mata, mata ain, dia adalah muannas. Selalu kita akan istilahnya sebagai muannas. Tapi dasarnya ain itu sendiri tidaklah menunjukkan bahawa dia muannas. Tak ada ta' marbutahnya. Tak ada tanda-tanda muannas. Dia adalah, kita lihat dasarnya adalah kerana dia berpasangan. Apabila dia berpasangan, dia adalah muannas. Okey, jadi kalaulah satu kalau kaf itu sendiri, kalau satu kaf, kaf ini juga adalah pasangan. Kerana dua kaf, kafain. Jadi di situ mereka katakan bahawa apa, mu'annas di situ adalah mu'annas yang bukan hakiki, dia majazi. Jadi apabila dia majazi, bolehlah ditazkirkan dan boleh ditakniskan. Bila ada perlu kita nak tazkirkan, kita boleh tazkirkan dia. Bila ada perlu kita nak balik kepada asal, balik takniskan dia. Asalnya adalah taknis di sini, tetapi boleh jadi tazkirkannya kerana taknisnya itu bukan hakiki. Boleh faham? Taknis apa? Tazkir apa? Taknis mana menjadikan dia betina, perempuan, kategori feminin. Kalau tazkirkan dia, mana kita jadikan dia muzakkar, jadikan dia lelaki, jantan, maskulin. Faham eh? Dari dasar. Jadi dengan itu mereka, itulah dia sebab. Kadang-kadang kita lihat apabila letakkan kurungan, kadang-kadang tak dapat faham apa kurungan tersebut, melainkan dijelaskan dengan basic tadi, asas balik. Belum melakukannya tiga kali secara zahir, satu kali cedukkan kedua tapak tangannya, cukup untuk tiga kali, meskipun mengandung makna bahawa yang dimaksudkan adalah beliau melakukan keduanya dari satu kali cedok. Beliau mencedok pada setiap kali sekali cedok sebanyak tiga kali. Jadi kita lihat pada sudut ini adalah bahawa cedokan ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anggota mulut dan juga hidungnya itu dilakukan dengan satu kali cedokan untuk dia memasukkan air ke dalam kedua-duanya serentak atau selepas ni. Selepas mulut, marulah masukkan pada hidung. Itu yang kita lihat berkali-kali datang hadis-hadis yang berkaitan dengan yang telah kita sentuh insyaAllah. Tafsir hadis, hadis di atas seperti hadis pertama adalah dalil menyatukan keduanya. Keduanya adalah potongan dari dua hadis panjang mengenai sifat wuduk dan telah berlalu yang seperti itu. Seperti ini, kerana penulis hanya menyebutkan yang dijadikan sebagai hujah seperti menyatukannya yang terdapat dalam hadis di atas. Baik. Jadi kita lihat di sini bahawa dasar kita telah sentuh kepada matmadah, dan kita akan masuk lagi satu lagi hadis yang berkaitan dah habis tentang hadis matmadah, kita akan masuk kepada hadis yang berkaitan dengan seorang yang melakukan solat wuduknya itu dengan tidak bertepatan, di mana di situ apabila tidak sempurnanya atau tidak isbaghul wuduk, maka tidak salah wuduk tersebut. Jadi kewajipan isbaghul wuduk, isbaghul wuduk mana menyempurnakan wuduk. Jadi adalah satu, merupakan satu kewajipan bagi setiap orang yang hendak melakukan wuduk. Jadi dalam masalah isbaghul wuduk ini, walaupun kadarnya kadar yang kecil sekalipun, tidaklah terlepas daripada kita lihat ketidaksahihan wuduk tersebut. Di sini kita akan terangkan bahawa adakah dia hanya tidak menyempurnakan atau dia membatalkan wuduk tersebut, atau bukan membatalkan bahkan tidak menyempurnakan wuduk tersebut. Wa an Anas radhiyallahu an qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufr lam yusibhu al-ma' fa qala irji' fa ahsin wudu'ak. Akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang di kakinya ada seperti kuku yang tidak terkena air wuduk. Tidak, yang kalau tidak apa, kalaulah seperti kuku, besar kecil? Kecil. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dia sangat-sangatlah kecil. Maknanya kalaulah besar, kita kata jelaslah nampak kan. Kalau seperti kuku tu, kita lihat susah nak nampak. Tapi macam mana Nabi nampak? Apa kita boleh nampak, bayangkan? Kita kalau berada di negeri Saudi dan sebagainya, kita faham kenapa. Kerana keadaan tempat itu kering. Tempat yang kena air, yang jelas ada basah, kelembapan dia. Tempat yang tak kena air, nampak masih kering. Kan? Berbeza dengan tempat kita, negara kita. Kita lihat badan kita kalau basah pun tak nampak sangat basahnya. Tak nampak ada punya beza antara tempat yang basah dengan tempat yang tak basah. Jadi kita kata di sini, sebab tu kita boleh bayangkan kenapa Nabi SAW tempat kadar yang kecil itu masih boleh nampak lagi. Ini kita tahulah, kalau siapa yang pernah pergi Mekah, dia dah berwuduk dekat Mekah atau Madinah, dia akan faham kenapakah tempat yang kecil pun boleh nampak. Kerana kalau kita basuh, ini belum kena. Confirm belum kena. Sebab apa? Ada bezanya lembap dengan tak lembap, kering dengan lembap. Jadi dengan itu kita katakan tidak ada masalah sebenarnya dalam mengetahui. Kerana ada orang bilang, macam mana dia tahu itu, macam mana ni agaknya, sebagai contohlah. Ada orang kalau dia tak faham tentang hadis, sebab tu kita kata dalam dalil ini, dalam memahami dalil, bukan kita memahami dalil daripada sudut lafaz saja. Kita kadang-kadang perlu memahami dalil itu daripada macam mana, bagaimana diturunkannya, di tempat mana diturunkan, dan siapa yang telah diturunkannya. Dengan itu kita akan memahami kenapakah wajar kita lihat berlakunya demikian. Kalau dibandingkan dengan background atau dengan kita punya latar belakang, kita tu salah. Sebab tu banyak kesalahan faham, banyak kesalahan fahaman orang-orang ramai sekarang berkaitan dengan dalil-dalil, ialah kerana mereka telah menilainya dengan latar belakang mereka sekarang ini, dan tidak memahami latar belakang sebenarnya bagaimana diturunkan dalil-dalil tersebut. Sebab tu mereka tak dapat bagaimana melihat dan bahkan memberikan keuzuran yang sebenar. Sebagai contohlah, kita ambil contoh yang senang jelas adalah yang berlaku, yang kita kata perbezaan yang berlaku di antara sahabat dalam peperangan misalnya Siffin, atau ataupun kita kata perbalahan yang berlaku antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu misalnya. Kita tak dapat bayangkannya yang sebenar selagi kita lihat daripada kacamata kita, daripada dasar ataupun kita punya latar belakang. Kenapa? Kerana kalau kita memahami latar belakang sahabat dan keadaan mereka dan ketidakpunyaan mereka akan beberapa wasail-wasail ataupun kemudahan-kemudahan yang kita peroleh sekarang ini, sudah tentu kita akan katakan memang boleh berlaku. Memang boleh berlaku orang memfitnahkan salah satu tempat, salah satu kita kata camp yang ini, boleh berlaku. Jadi dan kita tahu bahawa sahabat-sahabat memang ada di antara mereka, walaupun kem berbeza, kalau masa waktu makan kadang-kadang pergi kem mana, kadang pergi kem sini, kerana mereka bersaudara. Perbezaan kita tak dapat bayangkan lagi. Dah musuh takkan pergi kem orang lain. Tidak berbeza dengan sahabat Rasulullah SAW. Perbezaan yang menyebabkan mereka berbeza pendapat itu tak menyebabkan mereka terus berpecah daripada sudut ukhuwah mereka. Sebab tu ada sebahagian kalau mereka dah lepas, mereka berehat semua tu, dah elan berehat, waktu makannya kadang satu kem itu pergi pada salah seorang sahabat, pergi kepada kem yang lain untuk makan kat situ. Kenapa? Situ ni makan sedap lagi. Kerana tak ada masalah, bukan kerana apa, kerana hawa nafsu yang mereka berkhilaf. Tapi atas dasar apa? Atas dasar kita lihat ijtihad dari sudut agama. Jadi dengan itu kita tak nampak kenapa. Tak mustahil berlaku demikian. Sebab itu apabila berlaku misalnya pihak-pihak yang apa, yang ingin menyebabkan pergaduhan antara sahabat dengan sahabat dalam kem ini, dengan sahabat dan sahabat dalam kem ini, mereka terus datang berikan berbagai macam kita lihat khilaf ataupun berbagai fitnah dan sebagainya, dan ada mulakan peperangan atau pembunuhan di dalam satu kem yang lain. maka berlakulah kita lihat fitnah yang kita lihat tak dapat dikawal pada waktu tersebut. Jadi sebab itu kita katakan penting kita memahami dalam masalah ini, bukan sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Syiah misalnya. Kerana golongan Syiah ni memahami, kalau dia menilai, dia mengkaji, dia nak hendak membidas akan sahabat-sahabat, dia membidas daripada sudut kaca mereka, kaca mata mereka, daripada pandangan mereka, daripada perspektif mereka. Dan inilah sebabnya kita lihat mereka pun sangat-sangat hasad terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dia, kebenciannya, kedengkian mereka terhadap sahabat begitu sekali hebat. Kenapa? Kerana mereka tak faham tentang dasar sebenarnya khilaf yang berlaku, dan bahkan khilaf itu yang berlaku pun kita nak daripada periwayatan yang salah mereka mengambil. Yang tadi kita terangkan daripada periwayatan, banyakkan daripada periwayatan yang diambil adalah daripada periwayatan Ibnu Mihnaf yang telah diriwayatkan oleh banyak daripada Imam Tabari dalam tarikhnya. Dan walaupun Imam Tabari kita tahu tentang imam keimaman dia dalam apa, dalam sunnah, tetapi kerana apa, dia telah meriwayatkan salah sebahagian besar daripada riwayat-riwayat ini daripada perawi Syiah ini, maka terkesanlah kita lihat masyarakat Islam, masyarakat ahli sunnah wal jamaah ini dari sudut periwayatannya. Sebab itu telah ada buku-buku yang telah mengarang dan membidas dan mengeluarkan akan riwayat-riwayat ini. Dan di antara riwayat-riwayat yang masyhur sekarang ini yang diamalkan hatta oleh golongan-golongan misalnya yang sangat-sangat cenderung kepada tarekat dan sebagainya, ialah masalah misalnya masalah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini semua periwayatannya adalah periwayatan yang maudhu, dan kalau kita lihat pada perawi-perawinya yang meriwayatkannya adalah golongan Syiah juga. Jadi dengan itu kita kata bahawa tidak boleh kita ambil periwayatan tersebut, dan tidak sahih mengatakan bahawa makhluk ini diciptakan, awal yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Dan banyak macam lagi lah kita lihat. Mereka pun khilaf antara mereka. Khilaf apa kan Nur Muhammad sebenarnya, hakikat Nur Muhammad itu. Ada kata itulah Nabi, dan ada kata dan macam-macam lah kita lihat. Alah kulihat kita lihat dasarnya salah, maka apa dibina atas dasar itu akan salah juga. Apa yang batil dibina atas batil, maka semua ini batil. Dengan itu perlu kita ambil perhatian. Ustaz Murad ada dalam blognya, saya rasa mengeluarkan tentang dakwaan salah seorang daripada Malaysia. Dia keluarkan, dia cuba mendalilkan bahawa Imam Zarqani telah meriwayatkan hadis ataupun riwayat sanad yang menunjukkan bahawa bahawa Nur Muhammad itu adalah sahih. Dikatakan ala kulihat telah Samurat agak telah keluarkan dunia ini, dan dia seminta saya juga untuk mengeluarkan mewacakan dunia manuskrip sikit asal dalam tulisan aslinya. Tapi saya belum sempat buatnya. Nanti saya akan baca kan. Kita dapat lihat lah. Dan sebagian yang dia terjemahkan dan dia telah keluarkan adalah tidak menunjukkan bahawa Imam Zarqani telah mengatakan itu riwayat sahih. Pertama, dia hanya mendatangkan menukilan tentang riwayat tersebut. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dakwaan mereka bahawa Imam Zarqani telah meriwayatkannya salah juga. Bolehlah rujuk kalau siapa nak lebihan pendapat pergi pada blog Ustaz Murad. Siapa tahu blog Ustaz Murad? www.fawaid.fawaid. Boleh lihat di situ kalau ingin faedah, insyaAllah. Dari orang tahu. Alhamdulillah. Fawaid namanya. Supaya kita faham bahawa dasar mereka mengatakan Nur Muhammad ini, dasar Muhammad Nur Muhammad ini betul, kita salah. Dan mereka berdalil banyak macam-macam dalil yang mereka gunakan, di antaranya dalil Nabi Adam AS dapat keampunan pun daripada Nur Muhammad punya, ataupun daripada syafaat daripada Muhammad. Itu kita kata salah daripada dalil tersebut juga, kerana dia tidak menterjemahkan, dia tidak mentafsirkan Al-Quran itu dengan tafsiran yang sebenar yang sepatut dilakukan dulu. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dahulu. Kenapa? Dalam ayat ini Allah terangkan, Allah telah Nabi Allah Adam AS mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, Nabi Adam AS mengatakan, ya wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna, telah kami menzalimi diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, segera engkau tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi golongan yang sangat-sangat merugi. Dalam ayat tersebut, sebab itulah Allah mengatakan Allah telah ampunkan dalam surah Baqarah tersebut. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimati fataba alayh. Maka Adam telah mengucapkan beberapa kalimat kepada Tuhannya, maka Allah telah mengampunkannya. Itulah kalimat yang telah Nabi Adam baca. Bukan seperti mana yang mereka dakwakan dalam hadis yang mereka, yang hadis palsu mereka katakan bahawa Nabi Adam telah berkata bahawa aku telah lihat namamu bersama Nabi Muhammad dan sebagainya, antara hadis-hadis yang wujudlah yang kita lihat periwayatan sebut, maka aku minta syafaat daripada Muhammad dengan sebab Muhammad ini maka ampunilah aku dan sebagainya, kita kata tidak tepat. Semuanya itu adalah hadis yang palsu. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu kita kata perlu kita mengambil perhatian, dan sebenarnya dah ada kita lihat risalah yang berkaitan dengan ini, Nur Muhammad, dan periwayatan semua didatangkan, periwayatan-periwayatan tersebut, dan semuanya telah dibuktikan bahawa dia ianya adalah daif. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang di kakinya ada seperti kuku yang tidak terkena air wuduk. Maka beliau bersabda, "Kembalilah dan perbaikilah wudukmu." Hadis dari Abu Daud dan An-Nasa'i. Penjelasan kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang di kakinya ada seperti kuku. Terdapat banyak bahasa lainnya, tetapi yang paling bagus adalah yang telah disebutkan. Tidak terkena air, iaitu air wuduk, maka beliau bersabda kepadanya, "Kembalilah dan perbaikilah wudukmu." Di sini apabila Nabi sallallahu mengatakan kembali dan perbaiki wudukmu, apa dimaksudkan ini? Adakah perbaikilah wudukmu itu, adakah dia kira kata dia boleh buat dua makna? Sama ada dia mengatakan ambil wuduk baru, atau ulangi balik, atau teruskan apa istidraknya. Maksudnya istidrak apa? Lekas-lekaslah basuhkan kaki yang tidak terkena tadi. Jadi di sini kita dua dasar tadi boleh diambil. Hari kita akan sentuh insya-Allah khilaf ulama berkaitan dengan insya-Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan telah dikeluarkan oleh Abu Daud dari jalan Khalid bin Ma'dan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang salat dan di bahagian atas telapak kakinya terdapat bintik sebesar dirham yang belum terkena air, maka beliau menyuruhnya mengulangi wuduk dan salatnya. Ahmad bin Hanbal berkata ketika ditanya mengenai sanadnya apakah bagus atau tidak, ia menjawab ya. Hadis di atas adalah dalil wajibnya mengenakan meratakan air kepada seluruh anggota wuduk. Dalam nas disebutkan kaki dan kepada seluruh anggota wuduk. Maaf, di dalam nas disebutkan kaki dan dikiaskan atas yang lainnya. Dan telah ditegaskan dalam hadis. Maksudnya boleh dikatakan di nas disebutkan apa? Maaf ya. Dalam nas disebutkan kaki dan dikias atas yang lain. Maksudnya kalaulah di kaki, tempat kaki, daerah kaki tu ada sedikit tempat yang masih belum kena, maka kalau tempat anggota lain pun sama hukumnya kerana dikiaskan atas kaki. Dan telah ditegaskan dalam hadis, "Wailun wailun lil aqabi minan nar." Kecelakaan bagi tumit yang tidak terkena air. Diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sekelompok orang yang tumitnya tidak tersentuh air. Pendapat ini yang dipegang oleh jumhur. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Dimaafkan dari separuh anggota wuduk atau seperempatnya atau lebih kecil daripada dirham." Beberapa riwayat yang diceritakan darinya seperti ini dalam buku Al-Maqalat dan ditambah oleh para pengikutnya yang ada pada masa ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya ucapan itu bukan perkataan Abu Hanifah dan bukan perkataan salah seorang daripada para pengikutnya." Dengan hadis itu pula ia berdalil wajibnya membasuh anggota badan secara berkesinambungan. Mana pun berkesinambungan, berurutan. Bahasa kita yang kita gunakan selalu berurutan. Beliau menyuruhnya mengulangi wuduk dan tidak hanya menyuruhnya membasuh yang belum terkena air. Ada yang mengatakan hadis tersebut tidak dapat dijadikan dalil kerana beliau ingin menegaskan dalam pengingkarannya itu. Dan sebagai isyarat bahawa siapa yang meninggalkan sesuatu maka seolah-olah ia meninggalkan semuanya. Dan tidak diragukan kelemahan pendapat ini, yang lebih baik adalah mengatakan bahawa perkataan perawi. Beliau menyuruhnya mengulangi wuduk iaitu membasuh yang ditinggalkannya. Dinamakan mengulangi menurut dengan dugaan orang yang berwuduk tersebut, kerana sesungguhnya ia salat berdasarkan dugaan bahawa ia telah berwuduk dengan benar, lalu dinamailah wuduk dalam ucapannya. Ia mengulangi wuduk kerana itu adalah wuduk menurut bahasa. Hadis tersebut adalah dalil bahawa orang yang jahil dan lupa, hukum keduanya dalam meninggalkannya sama dengan yang sengaja. Jadi kita katakan di sini, poin yang nak jerangkan di sini adalah dari sudut dasar yang dikhilafkan ulama, yang kita lihat apa yang disebutkan tadi adalah bahawa Abu Nabi merintahkan irji' fa ahsin wudu'ak, balik semula atau ulanglah, kembalilah, maka perbaiki wuduk kamu. Di sini khilafnya adalah berkaitan dengan kalau perbaiki wuduknya, adakah dia mula mengulangi daripada awal atau dia mana yang ada kesempatan dia basuhkan, terutama tempat yang mana di, kalau yang terakhir tadi di kaki. Tapi kalaulah di tangan, macam mana pula? Jadi kita kata di sini permasalahan berkaitan dengan, kalau kita katakan bahawa dia perlu kepada mualah, pertama mualah, kedua perlu pada tertib. Mualah dengan tertib, apa bezanya? Tertib ialah urutan. Mualah ialah, yang tadi saya rasa kesambungan adalah yang dimaksudkan sebagai mualah. Mualah ialah, dia tidaklah terputus. Terputus maknanya ada di situ, dia punya satu perbuatan dengan perbuatan lain itu tidak dipisahkan dengan perbuatan lain, dan tak ada, tidaklah dilakukan dengan jarak yang jauh, jarak yang lama, maka itu dinamakan sebagai mualah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila seseorang berwuduk, dia tidak lari daripada dua keadaan. Sama ada dia telah sedar bahawa wuduknya itu belum sempurna di satu dalam kepada salah satu daripada anggota badannya, semasa masih lagi ada mualahnya atau dah tak ada mualah. Maknanya sama ada masih ada lagi jangka yang kita kata masih lagi orang berwuduk dengannya, atau jangka yang sudah lama. Daripada hadis yang diterangkan ini, dia boleh bawa dua mana? Satu adalah bahawa orang itu telah lama berwuduk baru Nabi lihat nampak. Atau orang itu baru saja berwuduk Nabi nampak. Kalau orang itu baru saja berwuduk Nabi nampak, maknanya dia bolehlah kita kata istidrak. Dia bolehlah kejarkan kakinya hanya dengan basuhkan kakinya saja, cukuplah. Tapi kalaulah ada di situ pecahan di mana dia putus di situ daripada mualah, maka kita kata dia perlulah mengambil wuduknya semula min jadid, daripada awal. Jadi dengan ini hadis ni menunjukkan kepada kita dua keadaan, batu khilafnya dalam kedua keadaan juga. Ada kata perlu ambil balas balik saja tempat yang tidak terkena, ada kata daripada awal. Tapi sebenarnya yang tafsir yang sebenarnya ada sebagaimana Syekh Uthaimin mengatakan tadi, daripada sudut tadi kita lihat bagaimana keadaan dia. Kalaulah dia dalam keadaan yang masih lagi waktu yang masih kita kata ada mualahnya, sedang berwuduk juga, maka mulakan atau terus sambungkanlah tempat yang tak kena saja. Tapi kalau berjauhan daripadanya, maka ambillah wuduk itu daripada baru. Dan kalaulah dia telah sedar, maka dah basuh kaki, waktu berapa tangan dia belum kena. Jadi mula je kat mana? Mula balik. Dia dah basuh kaki, lepas tu dia tahu kat tangan dia belum lagi. Macam dia nak buat? Dia hanya basuh tangan, lepas tu mulalah daripada tangan itu apa yang terlepas daripada tangan. Maknanya seolah-olah baru dia habis tangan, baru lepas tangan apa? Lepas tangan usap kepala, kemudian barulah kaki, kan? Kepala, telinga dan lepas barulah kaki. Jadi dengan itu kita katakan begitulah kalau dia istidrak, kalau ada mualah. Apa dalil mualah? Tertib, kita datang dengan tertib kan, dalil tertib. Apa dalil tertib? Ibda'u bima bada Allah bi, dengan hadis-hadis yang lain kita lihat, mulalah di mana-mana Allah mulakan. Allah mula di mana? Faghsilu wujuhakum, wujah wajah kamu, wa aydiyakum, tangan kamu. Jadi kita dimulakan dengan mana kita lihat yang Allah tetapkan. Itu dalil juga menunjukkan kepada tertib. Bagi mualah pula macam mana dalilnya? Ada dalil tak? Boleh buat bahas, boleh bahaskan minggu depan kita buat tanya tentang dalil mualah, insya-Allah. Okey. Dalil yang kalau bahasa sini adalah dalil kesinambungan. Mana tak ada terputus. Apa dalilnya yang mesti ada? Sama apa saja dalil? Al-Quran ke, sunnah ke, akal ke, mana kias ke, dan ijma' atau sebagainya. Yang penting dalil nakli atau akli tak masalah. Yang penting kenapa kak ulama boleh mengeluarkan bahawa muala ini adalah sebagai satu syarat juga. Maknanya dalam berwuduk tu mesti ada muala. Mualah. Tentang mualah ke tentang tertib? Tertib memang ada khilaf dah sentuh lepas. Tentang tertib kita kata ada khilaf, tapi khilafnya tak kuat kerana jumhur kita kata mengatakan tertib mesti. Hanafiah sebagainya mengatakan tak perlu tertib. Tetapi kita kata dari surat ini, dari surat mualah ini, apa dalilnya? Sebelum awak pergi pada lihat pada dalil, awak cuba bayangkan. Pagi saya nak basuh tangan, muka. Tengah hari saya nak basuh tangan, ataupun lepas 1 jam basuh tangan, lagi setengah jam baru basuh kaki, basuh kepala, lepas basuh kaki, baru basuh kaki selepas 5 jam ni. Jadi adakah dia ada makan wuduk? Jadi kesini kita lihat dari sudut tu, awak bolehlah buat kajian macam mana tu punya permasalahan. Okey. Hadis yang telah kita bacakan tadi, yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Nasa'i, Imam Munziri dalam Tahzib Sunan mengatakan, Imam Abu Daud telah mengatakan hadis ini tidaklah diketahui daripada Jarir bin Hazim, dan tidaklah meriwayatkannya melainkan Ibn Wahab, dan dia telah mempunyai syahid ataupun periwayatan yang lain daripada Muslim yang telah mauquf ke atas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang telah mauquf ke atas Sayyidina Umar. Dan Imam Munziri mengatakan bahawa isnadnya ada siapa? Ada Baqiyah bin Walid bin Walid, dan dia ada permasalahan, maksudnya tidaklah disepakati akan kesahihannya. Dan Imam Ahmad telah mengatakan isnadnya sahih, isnadnya baik. Dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Awana juga dia Al-Diya Al-Maqdisi telah mengatakan bahawa hadis ini sahih. Dan Al-Bayhaqi mengatakan periwayatannya, perawi-perawinya kesemuanya adalah thiqat. Jadi macam mana kita lihat, ada hadis ni ada di situ, ada dinamakan sebagai muda'af juga, hadis yang dikhilafkan akan kesahihannya. Kerana apa? Kerana hadis yang dinamakan muda'af ialah hadis yang kalaulah sebahagian perawi mendaifkan, maaf, sebahagian ulama mendaifkannya, sebahagian yang mensahihkannya, maka dinamakan hadis sebagai muda'af. Bukanlah hadis da'if, tapi hadis yang muda'af, yang kira-kira dikhilafkan akan pendaifannya. Maka di sini beliau mengatakan, Syekh Al-Bassam mengatakan bahawa cukuplah kalau kita membawa akan apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim terhadap hadis ini dalam Tahzib Sunan. Sunan dia mengatakan Imam Ibn Al-Munziri telah berdalih ini mengatakan sebabnya, dan Ibn Hazm mengatakan bahawa hadis ini ada perawi yang dinamakan sebagai Baqiyah, dan Ibn Hazm telah mengatakan bahawa perawi ini majhul. Dan kita jawab, dan ada jawapan sebenarnya dalam illah mereka. Maka illah pertama bahawa Baqiyah, sebenarnya Baqiyah adalah thiqah saduq hafif, cuma dia ada di situ masalah tadlis. Dia mudallis, kita katakan mudallis ni bukan penipuan. Saya rasa nak kena terangkan dalam bab tadlis, bab secara terperinci, kerana bab mustalah hadis ni agak berat sikit kalau nak terangkan sekarang. Tadlis masa pun tak izinkan. Jadi kita katakan bahawa dia ada sebab tadlis, tapi daripada sudut kedudukan dia, bahawa dia adalah Imam Al-Munziri mengatakan bahawa dia punya jawapan baginya adalah bahawa dia adalah fiqah saduq dan hafiz. Masalahnya adalah dia ada permasalahan di sudut tadlis. Tadlis ni kadang-kadang dia mendatangkan dalil, mendatangkan periwayatan, tapi di situ dia daripada sanadnya seolah-olah dia memberikan bayangan bahawa dia telah dapat daripada periwayatan yang tak ada an'anah. Dah belajar tentang an'anah kan? Kalau tak ada periwayatan seperti an'anah ni, maka seolah-olah hadis ni hadis yang periwayatan daripada periwayatan daripada periwayatan, bukan an sahaja. Kalau an sahaja, kita lihat agak lemah. Jadi dengan itu kadang-kadang boleh berlaku apa dalam beberapa periwayatan beliau, beliau agak kita kata ada tadlis dari sudut penulisannya. Perawi tersebut daripada siapa, daripada yang ambil, dia ada kita lihat. Dia tak menerangkan tentang seseorang tu adakah dia seorang yang an-ana ke atau sebagainya, tidak. Jadi dengan itu dia dari sudut itu dikatakan ada permasalahan. Tetapi kalaulah dia punya dasar, kalaulah dia telah mengatakan, telah didengar ni, mana telah dia tasrihkan, dia telah terus terang mengatakan dia telah dengar, maka semua mengatakan bahawa hadisnya sahih. Mana boleh diambil dari beliau. Kalau beliau tak terus terang bahawa dia telah ada pendengaran, di sini mungkin dia akan ada kan tadlis di situ. Okey. Maka Imam Ahmad pun telah apabila ditanya tentang hadis ni, dikatakan hadis ni jayyid, baik. Maka illah kedua yang boleh dijawab adalah hadis ini dikatakan mauquf kepada siapa? Umar. Kan dalam riwayat yang lain dia mauquf pada Umar. Maka kita kata bahawa dasarnya yang kedua itu, walaupun dia tak sampai kepada Nabi SAW, maka kita kata dasarnya batil. Kenapa? Mana dia punya hujah batil? Kenapa? Kerana jahalah sahabat tak memudaratkan. Makna misalnya kalau sahabat, kalian dalam hadis yang pertama tu dia ada terangkan pada Umar, dan hadis yang kedua dia terangkan pada sahabat, tapi di situ ada tergantung. Maka kita kata kalau sahabat tak dikenal pasti siapakah dia pun, tak ada masalah. Kerana semua sahabat udul, semua sahabat adalah adil. Jadi dasarnya adalah kalau misalnya seorang tabi'in meriwayatkan daripada seorang sahabat yang dia tak ingat siapa sahabatnya, sebagai contoh, lalu dia sahabat itu dalil ini, hadis ini kita katakan adakah memudaratkan? Kita tidak memudaratkan. Kenapa? Walaupun ada kejahilan dari sudut perawinya, oleh kerana perawinya seorang sahabat, maka tak ada masalah. Itu hujah kedua yang mereka katakan bahawa hujah untuk mengatakan hadis ini tidak sahih adalah tidak berpatutan. Apa yang boleh diambil daripada hadis ini adalah kewajipan menyempurnakan wuduk. Mana seluruh anggota badan, seluruh anggota wuduk perlulah diratakan. Kalau salah seorang meninggalkan sebahagian daripada anggota wuduk itu walaupun sedikit, maka tidak sahih. Walaupun ada pendapat tadi diterangkan tadi bahawa ada sebahagian mengatakan kalau 1/4 ataupun kurang daripadanya, ataupun kalaulah sebesar misalnya dirham, tak ada masalah. Kita kata tidak boleh. Kenapa? Dasarnya adalah dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan bahawa hatta sebesar biji darah dirham sahaja, bahkan dalam ini sebesar kulit apa kuku sahaja tidak dibenarkan, maka tak sah sehingga Nabi menyuruh kembali semula. Maka kita kata semuanya walaupun sedikit sahaja, dengan secara sengaja atau tidak, maka tidak bolehlah dilakukan, maka tidak bolehlah ditinggalkan. Dan daripada hadis yang kita dapat ini, dapat kita melihat, dapat kita mengambil faedah bahawa menyempurnakan wuduk adalah wajib, bukan sunat. Isbaghul wuduk, apabila perintah Allah tentang kelebihan-kelebihan isbal wuduk, di situ juga kelebihan-kelebihan itu tidak menunjukkan dia sunat, tapi menunjukkan dia wajib. Walaupun ada kelebihan-kelebihan, kita kata dia tetap wajib kerana dalil ini menunjukkan bahawa dia wajib. Dan daripada dalil ini juga menunjukkan bahawa anggota kaki tadi yang tak terkena dengan wuduk, maka Nabi SAW daripada sudut itu menunjukkan kepada kita bahawa dia perlu mengulanginya, bahkan tak bukan boleh dia sapu saja. Kalau masih basah, sapu je, dia hilangkan, selesai masalah. Tapi menunjukkan bahawa walaupun ada ayat yang membawa makna dia sapu, kita akan sentuh ayat tu, bukan makna untuk sapu kaki yang tidak ada, tidak tertutup. Itu adalah sapu untuk kaki yang tertutup dengan memakai khuf. Bagaimana dalam riwayat kita tahu dalam ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dalam qiraat mengatakan wa arjulakum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi kita katakan wa arjulikum itu maksudnya sapu juga ke atas kaki. Tapi sapu ke atas kaki itu bukanlah sapu kalaulah kaki itu tidaklah tertutup. Manakala kalau kaki yang tidak tertutup, kewajipannya adalah membasuh. Sebab itu Nabi SAW tak mengisyaratkan kepada sahabat tersebut, sapu, basahkan aja tempat yang tak kena air itu, basahkan sikit je. Tak demikian. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kewajipan kewajipan kaki, anggota-anggota kaki itu adalah untuk dibasuh dan bukan untuk disapu. Tidak tidak seperti anggota yang Nabi SAW sabda, seperti kepala, untuk disapu. Okay. Tetapi kalaulah dia memakai khuf ataupun stokin dan sebagainya, maka kita kata itulah masalah yang kita katakan menyapu atas khuf, yang itulah ayat yang dimaksudkan dalam ayat wa arjulikum ilal ka'bah. Okey. Tentang mualah saya tak sentuh lagi. Pasal dia ada faedah untuk mualah juga. Kedua, kita lihat daripada hadis ini juga adalah wudu itu tidak boleh melainkan dengan menggunakan air. Kalau dia bukan wudu, mestilah menggunakan air. Tidak ada sesuatu yang menggantikan tempatnya. Begitu juga daripada dalil yang kita sebutkan ini adalah bersegeralah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nampak perbuatan itu perbuatan yang perlu dilakukan, ditegur segera, segeralah kita tegur. Kalau dah tegur dah lepas solat, tadi saya nampak awaknya taki itu tak kena air, maka kena basuh balik, kena air. Tak marah orang tu. Awak nampak daripada tadi, bila awak nampak? Sekarang ke tadi? Tadi saya nampak. Tadi kau tak tegur tadi, sekarang baru tegur. Ya Allah, kan saya dah punya masa dah habis untuk sebagai contoh lah. Kalau dia buat dengan tak sengaja, kalau dia buat sengaja itu masalah ini. Tapi kita katakan teguran kita itu, amar ma'ruf kita ialah seperti mana yang Nabi lakukan. Kalau kita nampak sebab itu dalam hadis kita kata dalam hadis menerangkan dalam hadis berkenaan dengan amar ma'ruf ni, man ra'a minkum munkaran, man ra'a, barang siapa melihat daripada kamu kemungkaran, falyughayyiruhu biyadih fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi fa dhalika ba'dul iman. Berkenaan dengan ini kita lihat tak boleh orang kata ni iman aku yang paling lemah ialah apa, ingkar dalam hati je lah. Dia tak wudu, dia tak betul lah, ingkar dalam hati je lah. Kita tak boleh, kerana apa? Awak sebagai, dia sebagai saudara kita, kita haruslah menyelamatkan ibadat dia juga. Sebagaimana kita ingin ibadat kita sempurna, kita inginkan juga ibadatnya sempurna. Maka segeralah kita dalam beramar ma'ruf di sini. Dengan itu kita katakan kalau kita nampak seseorang dalam keadaan demikian, kita segera mengingatkannya, tapi dengan hikmah yang mana mereka boleh terima. Jangan memalukan mereka. Yang penting nasihat itu adalah tidak memalukan mereka, insyaAllah. No. Satu roh kenapa? Dia masalahnya tendang air. Okey, kalau dah tendang air, kita okey, kita balik pada awak sebut tadi ya. Saya nak berdebat dengan awak sikit. Kalau kita kata tendang air, sah tak solat? Kalau kena air semua tempat wuduk, anggota wuduk dia kena. Sah tak wuduk ni? Ha? Okey, kita dah katakan tadi dalam bab ini, masih sebelum lagi bincang tentang masalah adakah syaratnya membasuh dengan menyela-nyela ataupun mengalihkan apa, meletak, menggerakkan tangan ke atasnya semua, adakah dia sebagai syarat untuk dikatakan dia basuh atau dia bukan sebagai syarat? Memang kita kata dalam surat sunnahnya, afdalnya, tak ada masalah. Kita dah tahu cara dia. Maknanya kita tahu bahawa dibasuh dengan apa, dengan pasti celah-celah-celahkan. Tapi kalau dia tak selahkan ni, tapi dia pergi macam tadi awak kata tendang-tendang air, cukup dia punya syarat. Mana basah juga semuanya. Awak nampak tak tempat yang tadi yang ada zufur, seperti zufur, seperti kuku yang tak kena air? Kalau nampak, tanggungjawab awak lah. Itu jam juga tegurnya kat situ. Kalau tak nampak, kita kata dasarnya ialah air itu sifatnya menyerap. Air itu sifatnya menyerap. Maknanya kalau air sifat menyerap, insyaAllah dia menyerap. Melainkan kalau tempat yang sukar sekali untuk diserap seperti jari-jari yang telah melekat. Kita tahu ada sebahagian jari kau nak suruh buka pun tak boleh buka. Itu jari itu kita kata memang kena selesaikan. Cuma adakah dia kita kata tak sah solat wuduknya? Fadal. Silakan. Nabi suruh ulang kenapa? Nampak satu dirham atau dalam riwayat ini satu zufur daripada bekat tempat yang tak kena air. Sekarang kita kata tentang tempat kena air itu cara dia beruduk tenang-tenang. Dengan cara dia beruduk itu nampak-nampak macam tak sampai ya. Nampak-nampak ke? Malah nampak ke? Rasa-rasa. Awaknya nampak macam rasa-rasa. Ha, jadi rasa rasa je. Jadi kita kata engkar mungkar kita kesilah atas yakin, bukan atas rasa-rasa. Maksud kita kalau nak tak nampak benda tu sebagai benda tu memang tak nampak, kita yakin tak kena air, kita kena tegur dia. Tahu kalau kita rasa mungkin kena air, mungkin tak kena air, nak tegur dia. Jadi dasar lain pula. Selalunya kalau orang ambil wuduk selalunya kena. Itu dasar kita. Adakah kita kata semua orang ambil wuduk tak kena, melainkan kita dah kata pasti dah katakan kena baru kena? Tak. Tak ada dasar ni, tak balik pada kita. Balik kepada kita kata oh, selalu ambil wuduk selalunya sedasarnya ialah haruslah mengena. Cuma kalau dah nampak kita, sebab tu kita kata dasar engkar mungkar ni, amar makruf ni mungkar ni, idza ra'a minkum, ra'a apa? Melihat. Dengan ru'yah yang bukan penglihatan, yang kita kata bukan penglihatan yang rasa-rasa, penglihatan ainiah kita nampak betul-betul bahawa dia telah ada di situ kesalahan. Kalau rasa-rasa tak jadi hukum dasar. Kerana ru'yah tu basar lain dengan ru'yah tu qalb. Tak boleh. Tak boleh ru'yah tu qalb di sini. Kita rasa dia pergi bilik ini mesti buat mungkar. Kita ingkar mungkar. Tak boleh. Kerana pengingkaran mungkar hanya kepada zahir. Tidak, saya tak mahu cakap pasal tentang Malaysia sebagainya. Misalnya Ahlul Hizbah melakukan amaliyatul Hizbah dengan cara yang ngintip-ngintip sebagainya kan. Itu kita kata bukan dasar yang telah kita sebutkan. Cuma kita kata masalah tu masih boleh dibincangkan. Telah disentuh juga oleh sebagian orang kan di Malaysia. Alhamdulillah bukan itu maksud kita. Cuma kita nak katakan bahawa amar mungkar ini apabila dah jelas bagi kita dia mungkar dan kita nampak, barulah kita kewajipan kita datang. Okey. Jadi dari sudut itu kita saya keluarkan fatwa Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan kalaulah seseorang itu berwuduk tidak melari, tidak apa menggerak-gerakkan, tetap menyapu-nyapukan tangannya ke atas tempat anggota wuduknya itu, di anggota yang perlu dia basuh, maka sah juga. Maka sah wuduknya. Maka itu adalah adna ataupun tahap minima pembasuhan. Tetapi tahap yang paling sempurna basuh, kita kata yang kita kata sah tak sahnya wuduk ialah tak ada pun tahap minima basuh. Faham eh? Jadi kalau tahap minima basuh tak ada, mana tak kena air lah. Jadi tak kena air itulah kita kata kena kita ingkar. Yang tadi tu kita harus ajar bagaimana ajar. Yang tadi kita lihat orang memang suka tenang-tenang air, kita ajar dia lah sifat-sifat wuduk Nabi SAW. Cuma kita nak kata bahawa dia tak sah wuduknya, kita kata susah. Kerana kita kena pastikan dulu adakah terkena air ke tidak. Itu dasarnya Allah Ta'ala. Jambul eh? Okey, kita kata kalau jambul dia anu jambul macam mana? Adakah sah ke tak sah? Ha? Apa? Ya, kita tak ikut contoh memang. Kita kata kalau ikut dasar sifat wuduk Nabi SAW, kita tak ikut. Tapi adakah kita katakan boleh bahawa tak sah wuduknya? Okey, dia sebab kita katakan masalahnya adalah jambul ni yang dibasuh ni, dia kepala tak? Kepala. Yang masalahnya lah apa dalam ayat, dalam hadis tersebut, wamsahu bi ru'usikum. Ba di situ dia Imam Syafi'i mengatakan dia adalah ba tab'idiyah. Ba yang menyebabkan sebahagian. Jadi hujah dia sebahagian. Walaupun kita pergi pada dalil yang lain dan juga kita pergi pada ayat tersebut, tidaklah menunjukkan bahawa ba di situ ba tab'idiyah sebenarnya. Ba di situ sebenarnya ada dia punya mahzufnya bil ma. Ha, dengan apa? Dengan air. Ba itu digunakan selalu ta'addi dengan air, dengan air. Maka dengan itu kita kata sebenarnya haruslah seluruh atau kebanyakan daripada rambut kepala tersebut. Itu yang sahihnya lah, yang lebih tepat kepada sunnah. Cuma apabila kita katakan mereka beristidlal dengan apa istidlalnya, di antaranya adalah istidlal Nabi SAW menyapu jambulnya, penyapulah nasiahnya, kita kata nasiah, menggunakan nasiah lebih baik, nasiahnya, di atas imamahnya, di atas apa, di atas sarbannya, mereka berujar, tak kena pun rambutnya, kena sikit je rambutnya. Maka dengan itu sebahagian pun bolehlah kalau gitu. Tak ada masalah. Imam Syafi'i kalau terangkan sebahagian, maka Nabi pun ambil sebahagian. Cuma dia tak ambil yang bahagian akhirnya. Itu Nabi sapu keseluruhan sarbannya. Jadi di sini kita katakan, hendak untuk kita mengatakan bahawa tak sah pun, kita kata payah. Payah kenapa? Kerana ini bukan imam kecil-kecil yang cakap. Kedua pertama. Kedua kita katakan apa? Kedua kita katakan dia amrun, kita ada ikhtilafiyah, apa amr khilafiyah yang kita telah lama ada. Kemudian kita katakan bahawa untuk kita katakan yang afdal, yang sepatutnya bolehlah. Tapi untuk kita katakan bahawa tak sah, itu di sini kita kena berhati-hati. Kenapa? Kita pertama sekali kita kata kita seolah-olah telah mentarjikan memang. Tapi seolah-olah kita katakan mereka ni sesat. Sesat kenapa? Kalau mereka tak lakukan sepatut ini, mana seluruh perbuatan mereka ni bukan wuduk. Dan kalau seluruh perbuatan mereka bukan wuduk, maka mereka tak, solat mereka tak sah. Jadi kita rentetan daripada lawazim, daripada kalimah kita tu tak sah tu banyak. Dan saya rasa berat untuk dipikul. Berat untuk dipikul. Jadi sebab tu kita katakan dalam khilaf ini, kita cuma menunjukkan mereka mana yang lebih afdal. Iaitu bukanlah hanya nasiah ataupun depan rambut sahaja disapu, tetapi adalah sebaiknya adalah seluruh anggota kepala itu disapu. Dan cara sapuan itu yang dikhilafkan ulama mana dahulu dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kerana itu masalah lebih ringan lagi daripada menyapu rambut itu sendiri. Jadi dengan itu, masalah atau kita kata dalam masalah khilaf mazhabi seperti ini, kita nak katakan tidak sah seseorang melakukan mengikut satu mazhab, maka kita seolah mengatakan khilaf ini sebenarnya khilaf yang tak patut ada, yang mana sebenarnya khilaf yang bau, yang ini tak diiktibarkan. Kita dah terangkan kan bahawa khilaf ada mu'tabar, ada ghair mu'tabar, kan? Khilaf yang mu'tabar, yang tak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ini kalau mereka datang dengan dalil-dalil yang agak kukuh lah, dia kata mu'tabar. Tapi khilaf yang tak mu'tabar ini, mereka bukan dasarkan daripada dalil. Hanya kita kata andaian ataupun dalil-dalil yang kita kata tidak kuat dan sebagainya, yang daif dan sebagainya. Maka di sini kita nak kata tak mu'tabar, kita nak katakan mu'tabar tak boleh. Kenapa? Kerana dasar khilaf tersebut adalah dasar yang batil, yang salah. Dalil pun bukan sahih. Jadi macam mana nak katakan bahawa dia adalah kuat? Boleh tak kita katakan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad di sini? Atau kita kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad? Boleh. Nah, itu sebab dia kata. Boleh tak? Saya tak cakap boleh. Dia kata boleh. Saya katakan bila kita nak cuba minta terangkan. Dari itu kita akan berbincang dengan beliau. Kalau kita kata boleh, berbanyakkah masalah yang kita lihat berlaku demikian dalam masalah ibadat, dalam masalah wuduk, dalam masalah salat, dalam masalah macam-macam kita. Boleh ke kita kata boleh? Okey, kalau kita kata boleh, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Okey. Dasar tersebut ialah kalau kita tidak mengambilkan laysa alaihi amruna. Amruna apa? Urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang rasa ulama-ulama ini tidak mengambil daripada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berdalilkan kepada dalil yang mereka kata inilah lebih tepat kepada kebenaran? Kerana berdasarkan pada dalil-dalil mereka hujahkan, nampak ini lebih kuat. Adakah mereka tidak menginginkan akan mengikut akan amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, okey, fatwa tersebut misalnya, sebagai contoh, tidak. Fatwa tersebut adakah tidak bersandar kepada dalil? Saya rasa mana fatwa yang tak bersandar kepada dalil yang daripada mana fatwa? Ijtihad bukan dalil? Tak juga. Ijtihad. Ijtihad ni. Dalil, ijtihad. Ijtihad masa kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kata la tusalliyanna ahadukumul asra illa 'inda bani quraizah. bersahabat-sahabat untuk pergi pada Bani Quraizah. La tusallian ahadukumul asra inda apa? Inda Bani Quraizah. Janganlah kamu salat asar sehinggalah kamu sampai kepada Bani Quraizah. Sahabat pun pergi. Dan waktu asar, sebahagian pula berpecah pula. Berbeza pendapat. Dah waktu asar ni, kalau kita sampai sana tak sempat asar. Jadi sebahagian mengambil makna ini, bagaimana cepat-cepatlah maknanya lagi saya serang kata. Baik. Satu pula mengambil lafaznya bidhab secara perinci. Tak solat melainkan kat sana juga. Walaupun terlepas waktu, solat sana juga. Kerana iktidaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa MT style ni Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW mereka sampaikan khilaf yang mereka lakukan, ada sebahagian solat sebelum sampai, ada sebahagian solat di tempat situ. Apa Nabi lakukan? Nabi marah salah satu daripadanya? Tak. Man amila amalan laisa ahli amruna fa warrad. Ya ini tak nampak macam tak amal lah. Fa warrad. Ijtihad tak itu? Itu ijtihad tak? Ijtihad. Jadi ijtihad dalil tak? Dalil. Kerana nak memahami khitab Rasulullah SAW, nak memahami nas Rasulullah SAW, perlu kepada fahaman yang betul. Wajah istidlal yang betul. Wajah istidlal yang betul. Jadi wajah istidlal yang diambil Nabi SAW dalam konteks ini dan konteks ini dan oleh sahabat apa yang Nabi sabdakan, yang ini betul juga. Maknanya cepat-cepatlah segera. Tapi kalau ada waktu nak keluar lepas waktu asar, jangan. Kenapa? Kerana Nabi melarang kita melakukan solat meluangkan waktu daripada waktunya. Itu dasar umum. Jadi sahabat yang melihat ini daripada sudut faham, dia melihat dari sudut faham. Yang ini dia lihat daripada sudut lafaz. Lafaz. Kita katakan tadi bahawa kedua daripada apa nas-nas itu adalah membawa makna kepada kita. Apabila datang nas, apa kita lihat? Kita lihat pada lafaz ke kepada makna? Kita sebenarnya lihat pada dua-duanya. Tapi kita tidaklah bermakna kalau orang melihat pada makna ataupun sebagian pada lafaz, kita kata mereka ni salah. Tidak, ini tak amrun Nabi SAW. Jadi kita kata yang Imam Syafi'i melihat daripada makna ke daripada lafaz? Makna. Dilihat ba'diyah itu adalah apa? Ba' itu adalah ba'diyah. Mana ba' yang menunjukkan sebahagian. Makna. Kita lihat. Jadi kita ijtihad ni. Jadi adakah dia bukan ijtihad? Kita ijtihad. Jadi adakah kita terus kata ijtihad dia batil dal mudil itu? Kita kata tak boleh. Kenapa? Kerana dasarnya kita kata awak kalau lihat sebahagian ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala berbanyak dia puji keadaan apa ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan melihat bahawa banyak daripada mazhab Syafi'i yang kita lihat yang lebih tepat banyak bawa kepada sunnah, dekat pada sunnah. Tapi dalam sebahagian masalah tidaklah. Itulah dasarnya manusia, selagi kita manusia sudah tentu kita lihat bahawa sebahagian apa yang kita lakukan yang kita fahami mungkin bertepatan dan mungkin tidak bertepatan. Jadi dengan itu kita kata bahawa untuk kita katakan bahawa dengan dalil ini bahawa setiap orang yang tidak melakukan seperti yang kita pelajari bersunnah sifat Rasulullah SAW, wuduk Rasulullah atau sifat salat Rasulullah SAW, misalnya orang-orang yang isdal tangannya terus dalam salat Imam Mazhab Malikiyah, ini semua man amila amalan alaysa alaihi amruna fa warrad. Boleh tak? Tak boleh. Kerana kalau kita kata solat mereka tak terima semua solat mereka, ini bahaya. Berat. Saya katakan berat kenapa? Kerana rentetan daripada kata tersebut berat sangat. Dan dia berat, memang berat. Kerana kita kalau dah jadi tanggungjawab kita bahawa kita kata tak sah, awak kena lakukan sesuatu. Awak dah nampak ada satu mungkar, apa awak buat sekarang ni? Dalil jelas daripada siapa? Sudut siapa? Tak. Dalil jelas daripada sudut orang yang beristidlal. Orang yang mengambil dalil tu dia lihat jelas tak jelas. Jadi dalam keadaan sesuatu, ini menunjukkan kepada kita manusia ni tak pernah sempurna. Dalam dia berdalil, dalam dia nak mencari dalil pun ada yang tertinggal juga dalil yang sahih. Okey. Tapi kalau sikap tu di atas dalil, kita nampak sebagian kalau bersikap okey, yang sikap diri kiri kita kata apa dalilnya? Kalau tak ada dalil kita kata dia tak teriktibar lah. Tak ada, kalau tak ada dalil terus dia pegang begini, dia hanya rasa hati kita kat kiri, dia terus kat kiri lah. Maka kalau dia ni hujah itu saja, kita kata memanglah tak ada. Dan tak ada ulama-ulama lepas sebelumnya yang mengatakan demikian. Kita kata bukan khilaf pun yang boleh kita ambil kira. Tapi yang kita sebagai contoh yang boleh diambil kira khilaf juga adalah mazhab Hanafi. Dia meletak di bawah pusat dalilnya hadis Rasulullah SAW juga. Tapi hadisnya kalau kita lihat beberapa ulama di antara Syekh Al-Bani rahimahullah mendhaifkannya. Jadi dengan itu kejap belum dhaif daripada sudut tertakhri atau tarjih Syekh Al-Bani, tasihat Syekh Syekh Al-Bani rahimahullah. Jadi mereka yang kalau mereka lihat bahawa dia masih sahih, adakah mereka tak mengamalkannya? Kerana dalam masalah tarjih, dalam masalah tasihih, tasihat, tidak semua ulama dalam ulama-ulama hadis bersepakat. Faham eh? Kalau mudhaaf yang ini mengatakan daripada sudut kajian dia dikata sahih, yang daripada sudut kajian dia boleh kata dhaif. Jadi yang mengatakan yang melihat dia sahih masih sahih lagi, tak beramal ke? Beramal. Yang ini yang melihat tak dhaif, yang dia melihat bahawa yang ini tak sahih, maka inilah yang golongan ini yang tak beramal dengan ini. Bukan golongan ini kata semua orang yang beramal dengannya tak boleh. Kenapa? Kerana yang ini melihat dia masih dhaif, masih sahih. Kerana selagi dia sahih, selagi itulah saya boleh beramal dengannya, dan itu adalah kewajipan saya untuk beramal dengannya. Faham? Jadi golongan ini kita lihat daripada kalangan Hanafiyah, mereka melihat bahawa di bawah pusat kerana hadis tersebut. Tapi walaupun kita katakan daripada sudut kita sebagai kita tahu, hadis-hadis itu yang telah didatangkan, dalil-dalil itu harus pertama dikaji dulu tentang kesahihannya. Apabila kita dah tahu tentang kesahihannya, kita tahu kalau yang dah dhaif daripada sudut kajian kita, maka tak bolehlah kita gunakannya. Tapi yang mereka, orang-orang yang awam daripada mereka yang masih lihat itu hadis sahih, mengamalkannya, adakah kita kata mereka ni orang yang tak mau beramal dengan sunnah Rasulullah SAW? Sebab mereka nak amal dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka lakukan demikian. Nampak tak? Jadi dengan itu kita katakan, sebab itu dalam masalah kita hendak mengatakan dengan secara dasar bahawa siapa yang melakukan amalan yang tadi tu, maka amila qad amila amalan laisa ali amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita kata tak boleh. Jangan dulu. Kerana apa? Kita kata memang mukhalafatus sunnah. Memang kita kata mukhalafat sunnah. Jadi inna lillahi wa inna raji'un, kita lihat daripada sudut, kalau kita amalkan, kawan-kawan kita mengamalkan, dia tahu benda tu dalil salah, diamalkan juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia tak tahu, orang ni tak tahu dalil kita pun, dia tak nampak pun apa wajah kita kekuatkan benda tu, kita nak inna lillahi kan dia? Tak. Kita kata dia masih orang awam, dia dia masih lagi bertaklid dan sebagainya, maka itu hak dia. Mana hak dia apa? Kita kalau kita tak tahu satu hukum, kita tanya syekh kita tak? Macam mana hukumnya? Tanya. Syekh kita kata ini yang sahih, kita terima tak? Terima. Jadi kita ni sebagai mukallid juga. Sekali ada satu dalil yang lebih kuat, syekh kita tak tahu. Adakah orang dulu kata kita bahawa kita ni memang la ya'mal bi amal Rasulullah SAW, bahawa kita ni memang golongan yang merdud amalannya? Tak boleh juga. Kerana kita bersandarkan kepada, kita kata apa yang kita rasa sahih daripada dalil. Jadi dengan itu kita lihat, kita sebab tu kita kata yang hukum kita sebenarnya adalah Allah SWT. Pertama kita katakan dengan apa? Kita lihat suatu kita disunatkan kita dalam solat malam untuk kita bacakan apa? Bacakan doa iftitah doa solat malam. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, 'alim al-ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Dalam ayat itu, dalam doa iftitah kita bacakan, Allah ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Jibril, Mikail, Israfil, yang telah menciptakan langit, fatras samawati wal ard, dan bumi, alimul ghaib, yang mengetahui akan yang ghaib, wasyahadah, dan yang syahadah yang jelas, anta tahkumu baina ibadika, engkau menghukum di antara hamba-hambamu di atas apa yang mereka khilafkan. Memang kita khilafkan banyak perkara. Ihdini, maka berilah hidayah kepadaku, lima ikhtalafa fihi minal haqq, daripada apa yang mereka dikhilafkan ini kepada yang benar. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau menunjukkan dan sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kau hendaki pada jalan yang lurus. Jadi kita kata tetap kita punya dasar ialah kita sentiasa inginkan hak kebenaran. Tapi dalam kita nakkan kebenaran, semua kalau kita nakkan kebenaran ini, berlaku juga ketika di situ kita akan khilafkan. Di antara kita sendiri kita khilafkan. Macam mana yang sahih? Sedekap ke? Di atas dada selepas rukuk ke? Ataupun letakkan di bawah? Dan sebab itu masih kita khilaf. Habis kalau salah seorang daripada kita kata yang ini bid'ah misalnya, ini tak amalan, ini mardud amalan dia. Kita kata demikian. Tak boleh juga kerana mereka berdalil. Itu dasarnya. Jadi dasar daripada apa yang mereka lakukan ini adalah atas dasar dalil, ikut kepada dalil. Jadi dengan itu mereka adalah sama seperti kita dari sudut sebut. Jadi dengan itu maknanya apabila kita lihat kalau macam masalah yang tak ada iktibar, yang tak boleh diiktibarkan, khilaf yang baru-baru kita lihat semua tak ada yang dalilnya, kita memang inilah kita kata dimardutlah. Kenapa tak ada pun apa dalil daripada terdahulu yang mereka boleh dah bawakan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan itu kita katakan permasalahan ini untuk katakan bahawa semua yang kita nampak berlainan daripada kita mardut, bahaya. Bahaya. Macam orang-orang ni mereka tak kata-kata Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i, tidak sahal hadis kalau Imam Syafi'i. Ada sebabkan tu. Sebab tu kita lihat dia memang begitu juga. Dia lihat bahawa apa Imam Syafi'i akan ikut dalil. Jadi sekarang siapa yang akan sampaikan dia pada dia dalil yang lebih sahih? Tak nampak pun, tak ada orang pun kita lihat yang memberitahu pada dia. Jadi dia tak tahu. Mana belum jumpa. Nampak. Jadi sebab itu kita lihat. Tak itu kita kata kita tak ambil tanggapan seperti itu kan. Kita lihat selalunya orang kalau nampak kebenaran dia akan ikuti. Itu dasarnya. Jarang sekali orang yang ingkar kepada kebenaran. Banyak tak dia ya akhi. Ya akhi Ismail. Saya kata kepada awak, memang kita rasa mereka ni menolak akan kebenaran. Macam rasa menolak kepada kebenaran. Tapi sebelum tu kita kena kaji dulu. Adakah mereka benar-benar melihat itu sebagai kebenaran yang mereka menolak ni? Atau mereka lihat itu sebagai satu kebatilan yang mereka perlu nak tolak? Atau mereka tak yakin? Itu dia. Jadi macam itu atau mereka belum lagi yakin bahawa itu adalah kebenaran untuk mereka terima. Okey, di sini kita kata dia tak yakin pada hadis tersebut ke ataupun dia belum lagi faham, dia belum tahu lagi hadisnya. Dia belum faham. Jadi dia belum faham atas hadis itu atau dia tak yakin atas hadis itu. Dia tahu tapi dia tak. Dia berasal dia tak sembah. Okey, jadi kita kata dasar larangan. Adakah dia masalahnya ada subha? Larangan tersebut adakah kerana sembahan? Kira-kira kerana penyembahan, hujah mereka dia tak sembah, ada wajah sikit. Tapi kita kata bahawa larangan tersebut bukan saja atas larangan menggantungkan gambar ataupun meletakkan ukiran dan sebagainya dalam rumah adalah bukan kita katakan dasarnya adalah kerana sad dan lizariah syirik saja. Bahkan kita lihat Nabi SAW mengatakan bahawa dia tak dimasuki malaikat rahmat. Jadi pertama tu dah ada dua beberapa sebab yang kita datangkan. Yang satu daripadanya saja kita lihat bahawa memang kita tidak menyembahnya. Tapi generasi kita akan datang macam mana pula? Itu yang berlaku kepada kita katakan golongan Nabi, selepas Nabi Nuh alaihissalam, di mana mereka membuat patung-patung daripada kalangan orang-orang salih di antara mereka. Golongan generasi pertama alhamdulillah. Generasi kedua dah mula macam goyang-goyang. Generasi lepas tu terus menyembah. Kita kata itulah masalah kita sebenarnya. Awak ada tak barang sebelum apa-apa awak bincang? Awak ada gembirakan dia ke tidak sebagainya? Kalau tidak, kan masalah kadang-kadang dia lebih kepada gini. Kadang-kadang ni nak tolak tak boleh tolak kan. Nak terima macam buat dah. Ambil mati mak, buang mati bapa. Nak tolak tak boleh tolak. Nak terima macam buat. Okey. Jadi kita kata tadi masalah kita dalam memberikan hujah. Pertama sekali, hujah yang kita berikan kepada sesiapa saja, hujah sama ada akidah ke atau kita kata berkaitan dengan fikih ke, berkaitan dengan apa saja, dia pertama sekali hujah yang kita kata kita rasa dia adalah lebih tepat daripada hujah mereka. Pertama sekali kita nak kena izalah syubhat yang ada pada mereka. Nak izalah syubhat, nak hilangkan syubhat yang ada pada mereka kerana mereka rasa yang mungkin adalahnya kuat. Jadi kita kena datangkan sesuatu yang menyebabkan mereka yakin bahawa dalil mereka lemah. Dengan yakin. Bukan rasa awak tuduh saya punya dalil lemah. Itu tuduh masih kita kata masih tak yakin. Jadi dengan itu kita katakan suatu iqamatul hujjah ni dalam kita mendatangkan hujjah, ulama kata setelah kita usaha pertama kita iqamatul hujjah, kedua kita haruslah izalatul syubha. Izalatul syubha, hilangkan syubhat dia. Lepas tu barulah kita lihat insya-Allah dia akan terima. Tapi kalau dah izalah tu syubhat tak terima juga, ah di sinilah kita datang, kita lihat orang tu mungkin datang dari sudut yang lain, di sudut mungkin dari sudut egonya dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, adakah kita telah lakukan yang kedua tadi? Kebanyakan daripada kita apabila kita berhujah tidak datang yang kedua. Kita hanya datangkan dalil. Sudah dalil ini. Lepas tu kita terus tak mau terima, awak memang tak mau kebenaran. Kita kata kita terus gitu. Tapi kadang kita sekarang ni masalahnya adalah dia ada banyak banyak poin lagi yang kita belum selesaikan, yang mereka masih syubhat ni nak selesaikan. Dia orang lagi ni kita nak cakap dekat Maya dekat Rahmat tak masuk juga, alhamdulillah rezeki aku melimpah-limpah. Dia bukan malaikat, malaikat tu rezeki, malaikat rahmat. Bila kita katakan gitu nanti dia kata rezeki aku melimpah-limpah. Boleh tak kita kita kata daripada sudut hukum semua? Kita kata hukum solat di dalam masjid yang ada kubur misalnya. Macam mana? Apa hukumnya? Tak sah, tak. Bapa imam sepakat kita kan tak sah. Tak sah? Awak kata sepakat? Sepakat, tak. Masya Allah. Okey, jadi kita ada kita punya homework ada minggu depan mungkin kalau kita dapat bincang benda ni. Kenapa masalahnya bila kita nak... Dia masalahnya apa? Kita kata tadi dia tak ada larangan itu, adakah larangan ya nafyu kamal, nafyu wujud atau nafyu siha atau nafyu kamal. Kita kena perlu datang dari surat tersebut juga. Maknanya adakah larangan itu menunjukkan tidak wujudnya amalan tersebut atau tidak sahihnya amalan tersebut atau tidak sempurnanya amalan tersebut. Pertama. Kedua, kita kata awak dah datangkan satu dalil yang agak besar. Pertama, awak katakan semua ulama sepakat mazhab. Sepakat. Sepakat. Baik. Kemudian diikuti lagi oleh Syekh Al-Bani dalam kita ada larangan salat di masjid. Betul. Larangan kita ada betul. Kita kata saat tadi. Kita baca lagi saat. Mereka semua kita orang ni salat kita lagi. Okey. Berkaitan dengan larangan. Kita kata larangan itu menunjukkan apa? Pengharaman. Okay, kita ada pengharaman dalam melakukan solat ke larangan melakukan solat di dalam tempat tu? Solat di dalam tempat tu. Jadi kita ada dia punya perbezaan, pembezanya adalah bukan solatnya tapi dalam tempat tu. Okay, kalau kita kata tempat tersebut, kalau dia solat dalam keadaan misalnya dia masuk dalam kategori yang Allah larang langsung, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, bahawa masjid adalah milik Allah untuk Allah, maka tak bolehlah doa kepada selain orang selain Allah. Itu dasarnya. Kalau dia memang ada di sini tersirat artinya doa kepada ataupun lakukan solat ke atas yang mati, memang kita dah sepakat tak sah, tak terima, bahkan lakukan syirik di situ. Kalau kita katakan dia lakukan solat seperti biasa, seperti biasa, tak ada pun sedikit kepada wa annal masad, ada daripada doa selain Allah ke dalam di rumah Allah. Okey, kita kata adakah larangan? Tetap larangan, tetap larangan. Tapi sah ke tidak? Di sini kita ada, kita perlu bincangkan. Awak kata sepakat. Sepakat telah di dikata tak sah. Okey. Jangan ala kulihan. Tak masalah, Kita tak kisah apa saja yang dikatakan, penting adalah mesti dalil. Bincang. Ustaz, pasal ada hadis Rasulullah Allah melanggar Yahudi dan Nasara kerana ittakhadhu masajidahum aqbur awliyaihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mengambil kubur-kubur awliya mereka masjid. Sebagai masjid. Masjid apa? Tempat sembah, tempat beribadah. Okey. Tidak ada tempat ibadah. Jadi kalau kita kata mengambil kubur-kubur mereka sebagai tempat biasa, sebab tu ulama berbeza membezakan masjid dulu ke kubur dulu. Kalau masjid dibina atas kubur, atas dasar ada kubur, beza dengan masjid yang telah ada baru masukkan kubur. Itu dari sudut hak, macam mana perlu dilakukan, apa dilakukan dengan masjid tersebut, itu masalah lain. Tapi sekarang kita katakan tadi, masalah tadi, adakah boleh kita dalilkan bahawa mereka mengambil apa kubur-kubur mereka sebagai tempat-tempat peribadatan di masjid-masjid. Kita kata adakah itu bermakna bahawa tak sahnya solat di dalam masjid yang ada dalam di situ kubur? Kita kalau cakap tentang pelarangan, memang pelarangan, tak ada kita menafikan dan tidak ada kita pertikaikan tentang pelarangan tersebut. Kenapa? Kerana kita ada dasar saddan li zari'ah, tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada larangan-larangan yang besar, itu syirik dan sebagainya. Itu kata berdasar. Tapi kalaulah misalnya, ni sini saya nak katakan, kalau misalnya satu orang solat di situ, dia tak tahu sama ada pertama. Okey. Di sini kita kata, kalau tak tahu lain cerita, kalau tahu lain cerita. Nampak di situ bahawa bukanlah secara automatik solat di situ semua tak sah. Nampak tak? Maknanya di situ ada pemisah di antara solat dengan larangan. Di situ kita nak kena bincangkan insya-Allah minggu depan. Minggu depan. Minggu depan kira. Okey, minggu depan tepat 2 minggu lagi akan datang. Kita bincang. Pasal lebih kuat lagi dalil, badan kumpul banyak lagi dalil, insya-Allah dah sampai. Okay, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada soalan. Nombor satu, apakah tujuan mensyarahkan hadis da'if dalam kitab Suruh Salah Bumi? Nombor dua, apakah ada hadis maudhu' dalam kitab ini juga? Jazah perbahagian atau jawabnya. Syekh, bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Jadi di sini kita dapat lihat daripada satu faedah yang Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan. Bahawa di sini menunjukkan kepada kita bahawa walau bagaimanapun kita katakan seseorang alim sampai pada kadar kefahaman ataupun kealiman yang ketinggian ilmunya, di antaranya Syekh Ibn Hajar atau Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita tahu memang antara kita lihat adalah ulama muhaddis yang besar, kan? Boleh berlaku juga kita lihat dalam sudut periwayatannya dia mengambil berdalilkan dengan dalil yang lemah, dan walaupun ada sebagainya ada dalil lebih kuat lagi, dia tak datang kepada tak datangkan ini. Bukanlah bermakna di sini bahawa dia tidak mahukan dalil tersebut, tapi dia datangkan dalil itu juga kadang-kadang bukan untuk menunjukkan bahawa itu sunnah. Itu menunjukkan bahawa dalam bab ini, inilah bab hadis yang datang, babnya yang lemah. Satu. Kedua, dikatakan bahawa apabila Syekh Ibn Hajar rahimahullah mendatangkan, maknanya tidak, di sini menunjukkan kepada kita bahawa walau macam mana ilmu darajat seseorang pun, ada juga hadis-hadis yang masih belum kita lihat, mungkin dia sampai kepada ini. Di situlah kita katakan bahawa tidaklah didatangkan dengan hadis yang lebih kuat pada waktu tersebut dia membuat kitab ini. Jadi tidaklah menunjukkan keaiban diri dia, bahkan menunjukkan bahawa daripada banyak hadis-hadis yang sahih di bawah itu, dan hanya datang hadis yang sahih sedikit saja yang lemah, yang itu pun dia tak berdalilkan, dia tak secara langsung ataupun secara kita kata secara terus terang mengatakan itu sunnah, maka itu tidaklah sebagai hujah ke atas dia. Tetapi dia telah kumpulkan pada bab-bab yang berkaitan dengan ini. Itu sebab kita kata dalam dia mengumpulkan ini, dia kumpulkan pada bab-bab fikih tersebut. Sebahagiannya kita lihat yang sahih, yang banyak usahanya adalah sahih, dan juga sebahagiannya kita lihat adalah yang boleh dipertikaikan daripada surat sanadnya. Daripada surat itu kita kata tak ada pun menunjukkan kepada kita. Bahkan kita kalau kita lihat, ada orang berdalil juga. Ada juga apa dalam riwayat Syekh Tashihat Syekh Albani rahmatullah tidak sahih. Boleh tak kita terima? Kalaulah betul hujahnya, kita terima. Menunjukkan kepada kita walau macam mana darjat Syekh Albani rahimahullah taala pun, dia adalah manusia juga. Begitulah semua sekali ulama. Dengan itu kita dah tahu bahawa apabila seorang itu dalam penilaian, setiap seorang tu dia dalam penilaian, mana penilaiannya apa? Dia dilihat kata-katanya sama ada betul atau tidak. Maka tak kita ragukan sesiapa pun yang boleh berlaku kesilapan. Malik. Imam Malik mengatakan kullun yusibu wa yukhti'u illa sahib hadzal qabr. Setiap akan melakukan kesilapan atau pembetul kebenar atau tepat pada kebenar, melainkan sahib hadzal qabr, melainkan pemilik kubur ini. Dia tunjuk pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar kita. Jadi dengan itu khilaf yang ada wujud daripada ulama pun, kita tak kutuk terus ulama tersebut kalau dia silap. Kenapa? Kita tahu inilah daya keupayaan dia pada waktu tersebut mendatangkan tersebut. Kalau kita tak ke mana pun kita, kalau zaman dia kalau dengan keadaan kita ni, keadaan sekarang ni, memang kita tak terselah langsung, mungkin tak tahu kita kat bahagian mana. Tak, Jadi dengan itu kita katakan inilah kita katakan apa hadap kita terhadap masyayikh ataupun ulama. Di mana kita akan apa akan takdirkan mereka, mengkadarkan kedudukan mereka, tetapi tidaklah sampai kita mentakdiskan mereka. Dan begitu dalam kita memuliakan mereka, tidaklah kita katakan bahawa mereka ini maksum. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat ada kesilapan daripada mereka, tak kita tahu bahawa kesilapan itu tidaklah menyeluruh, bahkan sebahagian daripadanya adalah tepat. Menunjukkan bagi kita bahawa semua kita lihat yang cantik ini sebenarnya adalah daripada Islam. Sebab itu Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah mengatakan, kalau kita lihat kadang-kadang agama ataupun kumpulan-kumpulan yang sesat misalnya, kenapa orang boleh masih tertarik lagi mengikutinya? Dia kata bahawa kerana ada lagi Islam yang sahih yang ada dalamnya, sebab itu dia masih terikut. Kerana Islam itu cantik, dia akan pasti menarik orang. Faham eh? Jadi dengan itu kita katakan sebahagian kita golongan yang misalnya kita kata dapat pengikut dan sebagainya, kita kata dia dapat pengikut itu bukan kerana perkara yang salah ini buat, tetapi atas perkara yang sebahagian yang betul yang mereka ada. Kerana Islam itu adalah indah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja soalan. Wa sallallahu alaihi Muhammad ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.